garbo a parrawan centil nyome gitaros langsung nyintil aduh aduh abdi mah cinta dai kisulata sumpah nangge sarbo a rada gemetan kenal sebulan mata duitan sok sana jan mata duitan dai kisulata abdi mah cinta ari cinta kumaha dinya aru bogo kumaha dinya abdi cinta bulan saksina dai kisulata sumpah nage sarbo a rada genitan kenal sebulan mata duitan sok sana jan mata duitan dai bisulata abdi mah cinta sarbo a parawan centil neme ditaros langsung ngirintil aduh aduh abdi mah cinta dai kisulata sumpah nangge ari cinta kumaha dinya ari boko kumaha dinya abdi cinta kurang saksina dai kisulata sumpah nangge sarbo a parlawan centil neme ditaros langsung nyintil aduh aduh abdi mah cinta dai kisulata sumpah nage sarbo a rada genitan kenal sebulan mata genitan sok sana jang mata hitam dai kisulata abdi mah cinta ari cinta kumaha dinya ari bogo kumaha dinya abdi cinta bulan saksina dai kisulata sumpah nage sarbo a rada duitan kenal sebulan mata duitan sok sana jan mata duitan dai kisulata abdi mah cinta sarbo a parawan centil neme ditaros langsung ngintil aduh aduh abdi mah cinta dai kisulata sumpah nage ari cinta kumaha dinya ari boko kumaha dinya abdi cinta bulan saksina dai kisulata sumpah nage